Bareng bersama SNP Indonesia, ada Ageng Musik, ada Max Tune Shooting. Kasih oplok-oploknya mana untuk Wiwi Sakita Nyu Palapa. Boleh bareng-bareng nyanyi, hai sayang. Suaranya. Sugeng dalu. Bareng yo. Wesuwe werarene sepele we golek liyane. Thank you. Indonesia, hai.